Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Syarh Sunnah lil Imam Barbahari rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan Al-Arsy. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang makna Al-Arsy ya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam bahasa Arab. Kemudian di sini disebutkan oleh Ibnu Faris dalam kitab Al-Maqayis, Al-Ain war-Ra wasy-Syin. Itu kalimat Ain, kalimat Ra dan Syin. Aslun sahihun wahidun yadulu alal irtifa' fi syai' mabni. Ya, kalimat Ain, Ra dan Syin adalah asalnya sahih. Ya, maksudnya itu adalah bagian dari bahasa Arab. Jelas ya, jadi ada kaidah-kaidah di sana di dalam memahami sebuah kalimat itu berbahasa Arab ataukah tidak. Ketika terkumpul antara huruf ini dengan huruf ini, maka terkadang dia tidak disebut dengan bahasa Arab. Makanya di dalam kamus bahasa Arab kita tidak akan pernah mendapatkan kalimat ustad. Karena ustad itu bukan kalimat Arab, tapi dia kalimat yang diarabkan. Ya, jadi kalau kita membaca buku-buku kamus-kamus ulama-ulama mutaqaddimin dari kamus bahasa Arab, ustad itu bukan berbahasa Arab tapi bahasa yang sudah diarabkan. Ya, jadi ketika mereka menyebutkan al-ain war-ra wasy-syin adalah aslun sahih, maksudnya asal yang sahih dia itu adalah berbahasa Arab yang menunjukkan terhadap irtifa'u fi syai' mabni. Ya, dia menunjukkan akan sesuatu yang bangunan yang tinggi. Ya, bangunan yang tinggi itu arti secara bahasa. Tsumma yusta'ar fi ghairi dzalik. Kemudian kalimat al-arasy juga digunakan pada makna yang lainnya di sisi bahasa. Min dzalikal arsy qala al-Khalil al-arsyu sarirul malik wa hadza sahihun. Dan juga ada sebagian orang-orang Arab, mereka mengatakan al-arsy itu artinya adalah sarirul malik. Ya, apa istilahnya? Sarir itu tempat duduknya raja. Ini kita berbicara sisi bahasa ya. Kita berbicara sisi bahasa. Yaqulul Baihaqi fi asma'i wa sifat, dan disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat, aqawil ahli tafsir ala anal arsh wa sarir. Dan ucapan-ucapan ahli tafsir, mereka menyebutkan bahwasannya arsh itu artinya adalah sarir. Sarir itu artinya apa? Singgasana. Ya, singgasananya raja. Wa annahu jasama mujassimun. Jadi dia sesuatu yang berbentuk. Ya, arasy tersebut. Khalaqahu Allah Ta'ala wa amara malaikatu bihamlihi. Dan itu adalah makhluknya Allah. Jadi arasy itu adalah makhluknya Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk memikul arasy tersebut. Bihamlihi. Ya, wa ta'abbaduhum bi ta'zimihi wa tawaf bihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bagi malaikat untuk mengagungkan arasy tersebut dan mereka tawaf ya di arasy. Jadi kalau di bumi itu ada Ka'bah yang ditawaf oleh manusia, sementara di langit ya itu ada arasy yang dimana para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia beristiwa di arasy tersebut sebagai bentuk pengagungan kepada al-arsy. Taib, kemudian disebutkan di sini dzakara aqwal mukhallafin fi ma'nal istiwa, disebut kita akan menyebutkan pendapat orang-orang yang mereka menyelisihi ya makna al-istiwa. Taib, qad alimna anna salafa yufassiruna istiwa Allah ala arsyhi uluun 'alaih wa irtifa'uhu. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya para salaf mereka menafsirkan istiwanya Allah di atas arasy-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas arasy-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasy-Nya. Wa khalafahum tawaif bi ta'wilatin 'adidah. La yu'iduhum 'alayha kitabun wala sunnatun. Wala ahadun min as-salafi. Bal wala lughah fi man hadhi ta'wilatul fasidah. Taib, dan mereka telah menyelisihi ya jalannya para imatus salaf, dari kelompok-kelompok yang mentakwil ya dengan beberapa takwilat. Yang takwil mereka tersebut tidak ada satupun penguat dari kitab dan juga tidak dari sunnah. Dan juga tidak didapatkan satupun daripada imatus salaf yang berkata seperti ucapan mereka. Bahkan dari sisi bahasa pun tidak ada yang mendukung ya penafsiran-penafsiran yang mereka tafsirkan tentang al-istiwa'nya Allah. Dan jelas ini merupakan dari takwilat-takwilat yang fasidah. Takwilat-takwilat yang rusak, yang itu saling bertorak belakang antara satu dengan yang lainnya. Ya, sebagaimana yang sebagiannya telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'an, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati fi sitati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy." Ya, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah menguasai arasy. Itu kalau diartikan menguasai. Iya, sementara arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu telah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir. Sebelum Allah menciptakan takdir, arasy itu sudah ada di atas air. Jelas? Nah, sementara ketika mereka menafsirkan arsy istiwa di sini maknanya adalah menguasai, berarti Allah Subhanahu wa taala baru menguasai arasy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang yang ingin kita tanyakan kepada mereka, siapa yang menguasai arasy sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Kalau seandainya Anda mengatakan bahwasanya tetap Allah yang menguasai, maka tentu kalimatnya Al-Qur'an adalah sebuah kalimat yang bergaya bahasa yang tinggi, yang itu merupakan mukjizat. Jadi tidak ada makna setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari kemudian Allah menguasai arasy. Kalau memang seandainya makna yang Anda pahami itu adalah menguasai, sebelumnya juga Allah menguasai jalo. Kalau begitu untuk apa juga dikatakan dalam ayat ini kemudian Allah menguasai arasy? Kan seperti itu. Ini salah satu kontradiksi ketika mereka memahami istiwa itu adalah menguasai. Tetapi menguasai itu adalah makna yang tadamun yang ada di dalamnya. Bimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy, bersama dengan itu Allah menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan juga Allah Subhanahu wa taala menguasai apa? Arasy itu sendiri. Tetapi ketika Anda mengartikan itu membab istiwa adalah menguasai dan Anda menafikan daripada makna al-ulu wal irtifa', maka ini adalah sesuatu yang keliru. Sebagaimana dalam pembahasan tauhid la ilaha illallah, ya, daripada konsekuensi Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang diibadahi, bahwasanya Allah yang menciptakan. Namun ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, hanya sebatas ini, maka ini akan ada kekeliruannya, karena musyrikin juga meyakini Allah yang menciptakan. Seperti itu. Jelas, tetapi kita mengatakan makna istiwa adalah Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy-Nya, bersama dengan itu Allah menguasai apa yang ada di langit dan di bumi, dan salah satu yang Allah kuasai adalah arasy-Nya. Bisa difaham ya? Taib. Annahu bimana istila. Di antara maknanya adalah istila. Ya, wasaitaru 'alal arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguasai, istila atau saitarah menguasai ya arasy tersebut. Qala al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Haruriyah wa mutaakhiru al-Asy'ariyah. Dan yang memaknai istiwa itu adalah istilah adalah Jahmiyah, dan juga kelompok Mu'tazilah, dan juga kelompok Al-Haruriyah, dan mutaakhirin dari kalangan Al-Asy'ariyah. Baik. Kemudian makna yang kedua, anhu ulul makanah wal qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tinggi kedudukannya Allah, dan tinggi daripada qadarnya Allah, kemampuannya Allah. La uluwu dhat, tidak ulu dhatnya Allah, enggak. Jadi yang di mereka tetapkan uluul makanah wa ulul qadar. Dan ini tentunya ayyul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ya, kenapa orang-orang Asy'ariyah, mereka sebagian Asy'ariyah, mereka menafikan di sini ulu dzat dan mereka menetapkan ulu makanah wal qadar? Karena itu tadi, ketika kita membahas ulul makanah wal qadar itu masuk akal. Tetapi ketika kita mengatakan bahwasanya ulunya adalah ulu dzat, itu sesuatu yang tidak masuk akalnya mereka. Taib. Nah, qalahu bi ba'dul asy'ariyah. Ya, sebagai dan itu diucapkan oleh sebagian orang-orang Asy'ariyah. Suaranya jelas? Jelas ya? Nah, kita baca cepat. Anna ma'na ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ada juga yang menafsirkan makna Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, annahu fa'ala fi'lahu fil 'arsy. Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatannya di arasy. Taib. Wa intiha khalqihi ilaih. Yang mana ya berakhir penciptaannya kepadanya. Falaisa ba'dal 'arsy. Tidak ada ya sesuatu apapun yang ada di atas arasy. Taib qala Ibnu Hazm musayyihan lahu kama fil fasl. Dan ini sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dan itu sahih dari beliau sebagaimana dalam kitab Al-Fasl. Taib. Yang keempat, annahu bima'na dhuhuru nuri 'alal 'arsy. Ya, ada yang memaknai bahwasannya zuhur, jelas cahayanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya Allah. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taib. Dan ketika kita katakan disebutkan oleh Syekhul Islam, bukan berarti itu ucapan beliau, tapi beliau menukilkan ada orang-orang yang mereka memahami Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya, maksudnya cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu jelas nampak di atas arasy. Intinya mereka semua menafikan zatnya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Kenapa? Kembali kepada kaidah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu atau kajian-kajian kita sebelumnya, karena itu sesuatu yang tidak sesuai dengan logika. Karena kalau seandainya zatnya Allah berada di atas arasy-Nya, berarti Allah membutuhkan kepada arasy, berarti Allah Subhanahu wa taala itu akan diliputi oleh arasy. Dan tidaklah mereka menafsirkan dengan penafsiran yang saya sebutkan ini kecuali mereka datang dari babu takyif. Jelas ya? Nah. Taib. Jadi ada penafian-penafian yang salah dari kelompok-kelompok menyimpang. Taib. Yang kedua, mereka mengatakan ulul makana, yaitu kedudukannya Allah tinggi, yaitu kedudukan Allah, kudrohnya Allah, kekuatan Allah dan yang semisalnya. Bukan zatnya Allah yang tinggi. Ya, misalnya seseorang berkata, si fulan dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maksudnya bukan tempat dia yang duduknya tinggi, tapi makanahnya dia. Dia sebagai profesor, dia sebagai direktur, atau dia sebagai komisaris dan semisalnya. Itu maksudnya makanah wal qudrah wal qadar. Jelas ya? La ulu zat, bukan ulu zatnya Allah. Dan ini diucapkan oleh sebagian al-Asy'ariyah. Taib. Dan yang kedua, yang ketiga, maknanya bahwasanya ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, annahu fi'la fi'luhu fil 'arsy. Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatannya di atas arasy. Perbuatannya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Apakah khilaf antara Ahlussunnah dengan Ibnu Hazm rahimahullah dalam permasalahan ini adalah khilaful lafzi ataukah khilaf ma'nawi? Nah, ketika beliau menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatannya Allah di atas arasy, apakah beliau mengatakan Allah zatnya Allah di atas arasy atau hanya perbuatannya saja yang ada di atas arasy? Ya, ini tentunya sesuatu yang bertolak belakang, karena sesuatu yang disebut dengan sifat, yaitu sifat itu akan melekat padanya. Kan seperti itu. Makanya kita kenal ada yang namanya sifatul dzatiyah atau sifat fi'liyah. Namun apa yang diinginkan secara terperinci oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Taib, apakah khilaf antara Ahlussunnah dengan Ibnu Hazm dalam masalah ini khilaful lafzi atau khilaf ma'nawi? Hadza intiya khalqu ilaih. Ya, bahwasanya arasy ini merupakan makhluknya Allah yang paling teratas. Dan ini sebagaimana kita ketahui bersama, arasy itu merupakan apa? Atap bagi langit ketujuh. Falaisa ba'dal 'arsy syai'. Tidak ada setelah arsy itu sesuatu apapun. Nah, ini jadi perlu untuk dikoreksi. Apa maksudnya? Kalau seandainya bahwasanya beliau menafikan Allah berada di atas arasy, maka ini jelas keliru. Tapi kalau seandainya dikatakan tidak ada setelah arasy sesuatu apapun dari makhluk Allah, maka maknanya adalah benar. Jelas? Tapi kalau beliau mengatakan tidak ada sesuatu apapun di atas arasy-Nya Allah, ya, bimana Allah tidak, zatnya Allah tidak berada di atas arasy-Nya, maka ini sesuatu yang menyelisih dari apa yang kita ketahui dari imamatus salaf dan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau seandainya yang beliau maksudkan tidak ada di atas arasy sesuatu apapun dari makhluk Allah, na'am. Karena arasy merupakan akhir daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling tertinggi. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fasl. Ini sebagaimana dinukilkan dari beliau dalam kitab Al-Fasl. Kemudian yang keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan di dalam tafsir beliau, ada orang-orang yang mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, maksudnya nampaknya cahayanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Yaitu cahaya Allah di sana. Faham ya? Dan zahirnya mereka juga menafikan dari zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam fatwa beliau. Nah, wala yunsabu li ahdin, dan beliau tidak menisbahkan kepada siapapun ucapan ini. Ya, beliau tidak menukilkan ini siapa yang mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy, maksudnya adalah cahaya Allah yang ada di sana. Taib. Dan ketika Syekhul Islam menyebutkan ucapan, bukan berarti beliau sepakat dengan ucapan tersebut, tapi beliau menukilkan. Ya, nah. Dan jelas ya, poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4. Nah. Kemudian fiman al-'arsy. Ini sudah tadi ya. Qultu, disebutkan oleh Syekhuna Yasin, wa qad dzakara Karmani Al-Hambali fi aqawil ats-tsiqat. Taib, 18 qaulan fil istiwa. Beliau menyebutkan ada 18 ucapan para ulama tentang istiwa. Ya, ulama al-kalam. Kulluha batilah. Dan semua yang ternukilkan itu batil. Ada mahakainahu anis salafi. Kecuali apa yang dihikayatkan dari para salaf. Mardudatun li umuru minha. Ya, dan itu semuanya tertolak dengan beberapa perkara. Pertama, an hadza la yujad fi lughatil arab. Tidak datang satu pun makna yang menunjukkan dari bahasa Arab. Taib. Yang kedua, annal amal bidzahir wal wajib. Ya, zahir daripada ayat Al-Qur'an itu hukum asalnya adalah difahami sebagaimana zahirnya, itu hukum asal. Maka wajib kita membawa hal yang demikian. Yang ketiga, annana la nakhruj anil zahir ila ghairihi illa biqarinatin syar'iyyatin sahihatin tib wa anna lahum dhalik. Dan kita tidak mengeluarkan sesuatu yang zahir kepada mana yang selainnya kecuali dengan qarinah syar'iyyah yang sahih, dan mereka tidak mendatangkan perkara tersebut. Perhatikan misalnya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Ketika engkau telah membaca Al-Quran, kan fiilnya fiil madhi kan? Idza qara'tal Quran, kalau seandainya engkau telah membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, zahir daripada ayat, kapan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Setelah kita membaca Al-Quran. Nah, sementara kita ketahui, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di awal kita membaca Quran atau di akhir kita baca Quran? Di awal kita baca Quran. Kenapa kita katakan di awal? Karena ternukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika membaca Al-Quran, beliau membaca di awal. Taib. Nah, ini adalah sesuatu yang mananya zahir dibawa kepada mana yang lainnya ketika datang dalil yang syar'i yang sahiha. Faham di sini? Jelas ya? Taib. Nah, ketika di sana tidak datang zahir dalil yang syar'i, ya hanya sebatas akal, maka tidak bisa dibawa mana yang zahir kepada mana selain daripada mana yang zahir. Karena di antara kita tidak ada satupun yang melihat Allah, dan juga tidak ada semisal apapun dengan Allah Rabbul Alamin. Maka tidak, ketika itu semuanya tertutup jalan bagi kita, maka tidak ada kecuali menerima apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Taib. Kemudian, ya, dzikru aqwalul mukhallafin fi manal arsy. Tadi mana istiwa ya, sekarang pada manal arsy. Anal arsya huwal mulk. Arsy itu adalah diartikan dengan kerajaan. Ya, kama qala taqulu ta'ifatun minal jahmiyah. Jadi sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian kelompok dari Jahmiyah, Dan ini sebagaimana telah ternukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab ya Ta'sisul Jahmiyah atau Talbisul Jahmiyah. Kata Qultu, kemudian disebutkan oleh Syekhuna Yasin, wa hadza za'ama batilun tufsidul adillah ka qauli ta'ala. Dan ini merupakan sesuatu yang batil sangkaan mereka ketika mereka artikan bahwasanya arsy adalah kerajaan. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, wa kana arsyuhu ahlal ma. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Ini menunjukkan bahwasanya arsy itu adalah sebuah singgasana ya, yang mana singgasana itu adalah sesuatu benda makhluk yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana bentuknya. Fala yufham annahu mulk kana 'alal ma. Dan tidak difahami bahwasannya itu adalah mulk yang dia berada di atas air. Dan juga sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, yuhmal arshu nam rabbik fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu dipikul ya oleh 8 malaikat. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Apa makna thamaniyah? Ada yang menyebutkan di antara para ulama thamaniyah adalah apa? Malaikat. Kaifa yuhmal mulk? Nah, bagaimana dibawa kerajaan? Itu maksudnya kerajaan dalam arti kata makna sesuatu maknawiyah, bukan sesuatu hissiyah. Dan sesuatu yang bentuknya hissiyah itulah sesuatu yang mampu untuk dia diangkat. Faham ya? Jadi perhatikan, ada makna hissiyah, ada makna maknawiyah. Tapi sekarang maknanya bentuknya akal. Ini akal bentuknya hissiyah atau maknawiyah? Akal itu kan enggak ada bentuknya, kita enggak bisa mengambil akal. Mana yang namanya akal? Tapi dia bentuknya maknawiyah. Tapi adapun hissi misalnya mata, hidung, sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita sentuh. Tapi nah kalau seandainya diinginkan al-mulk adalah makna hissiyah, ya maka akan bertolak belakang dengan ayat yang di Allah khabarkan dalam Al-Qur'an yang mana arasy-Nya Allah itu dipikul. Nah, ketika sesuatu itu dipikul ada sifatnya apa? Al-his. Faham? Sesuatu yang ada bentuknya, sesuatu yang ada wujudnya. Baik. Dan juga disebutkan dalam hadis ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'idan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa akunu awwal man yaqif. Baik, fa idza ana bi Musa akhadha طيب. Jelas enggak apa ini ditulis setelahnya? Min qawaimil arsy. Tapi mungkin ini ditandain dulu. Qadarullah saya tidak sempat melihat merujuk hadis ya, karena ada beberapa tulisan yang tidak terlihat di sini. Tapi supaya kita tidak nebak-nebak, saya tidak membaca ya. Tapi kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, طيب فليقل ان الملك له قوائم فهذه الصفات وغيرها لا تصلح الى للعرش الذي هو عباره عن جسم. Ya, nah kalau seandainya dia itu ada sesuatu kerajaan yang bentuknya adalah ma'nawiyah ya, maka tentunya dia tidak akan ada penegak-penegaknya, tidak ada tongkat-tongkatnya. Qawaim ini adalah seperti tiang-tiang. طيب, dan sifat-sifat ini dan selainnya tidaklah mungkin kecuali dimaknai adalah sebagai arasy yang dia adalah ibarah yang memiliki apa? Jism. Yang memiliki bentuk. Yang dia itu disentuh oleh para malaikat. Yang dipikul oleh para malaikat. Yang maknanya bukan sesuatu yang ma'nawiyah. Karena sesuatu ma'nawiyah itu tidak dipikul. Saya memikul akal. Ada enggak orang memikul akal? Yang ada dia memikul lemari, dia memikul kursi, dan sebagainya. Jadi sekarang mereka ingin membawa arasy itu adalah sebuah kerajaan yang sifatnya adalah ma'nawiyah, bukan sesuatu yang hissiyah, sebuah benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang hanya Allah tahu bagaimana bentuk dan sifatnya. Tetapi kita memahami secara bahasa bahwasannya arasy itu adalah al-jism, dia memiliki bentuk. Di antara dalil yang menunjukkan dia memiliki bentuk bahwasannya Allah menjadikan malaikat-malaikat mereka memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami maksudnya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, annal arsy falakun mustadirun min jami jawanibihi muhitun bil alam min kulli jihatin wa qaulun ta'ifatun min ahli al kalam wa hadza kama taraddud al adilatu sabiqah fa innahu taib ya'ti fil lughah al arsy hadha al ma'na taib fa innahu lam ya'ti fil lughah al arsy hadha al ma'na. Itu ada yang seperti ini, itu namanya lam ya'ti. Ada yang mengatakan bahwasannya arsy itu falakun, itu seperti bintang, yang mana bintang itu mustadirun, yang dia itu mengelilingi dari segala sisi-sisinya, yang dia itu meliputi alam semesta ini dari segala sisinya. Mereka katakan falak. Falak itu kan bintang kan. Wa waqaulun ta'ifatun min ahlil kalam. Jadi merupakan ucapan dari sebagian ahlul kalam, ya, dan keyakinan mereka mengatakan bahwasanya dia itu bintang, falakun. Ini sesuatu yang tertolak daripada dalil-dalil yang kita bawa pada pertemuan yang lalu, apa dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Dan sesungguhnya tidak datang dari sisi bahasa arasy itu dimanai dengan apa? Falakun. Yang datang al-arasy itu dengan ain, ra dan syin, artinya adalah sarir atau sesuatu tempat yang tinggi. Ini yang difahami di dalam bahasa Arab tentang apa itu arsy. Taib. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjut. Kita baca terus ya, karena ini pembahasan yang sudah sering kita lewat. Nah, perhatikan. Ya, sebagian orang mereka mentakwil dari sifat-sifat Allah, ya, selalu mereka itu terperangkap dengan ya ayat-ayat yang Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan yang semisalnya, dialah Allah bersama kalian di mana kalian saja kalian berada. Dan Syekhuna Yasin dalam pembahasan ini beliau menukilkan ucapan para imatus salaf, yang mana mereka memahami ya bahwasanya kebersamaannya Allah adalah ilmunya Allah. Dan apakah ini bagian dari takwil, nanti akan kita jelaskan. Baik. Wa ilmuhu bi kulli makanin la yakhlu min ilmihi makanun. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, dan tidak ada tempat yang kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi tidak tersembunyi sedikit pun ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Qala al-Hafidz al-Imam Abu Umar Ahmad ibn Muhammad ya At-Talamanki taib fi usul ila ma'rifatil usul. Abu Umar Ahmad ibn Muhammad dalam kitabnya Al-Wusul ila Ma'rifatil Usul. Ajma'al muslimuna min ahli sunnati alam anna ma'na qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum wa nau dhalik minal Qur'an anahu ilmuhu wa anna Allah ta'ala fauqas samawati bidhatihi mustawin ala arshihi kaifa sya'a. Perhatikan baik-baik. Baik. Sepakat seluruhnya muslimin dari ahli sunnati wal jamaah bahwasanya makna firman Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada, wa nahwi dzalik minal Qur'an, dan yang semisal daripadanya dari ayat-ayat Al-Qur'an, annahu ilmuhu, sesungguhnya itu merupakan ilmunya Allahur Rabbul Alamin. Pertama ayyul ikhwarahimani wa rahimakumullah, ini bukanlah bentuk takwil daripada Al-Qur'an, tetapi ini adalah sesuatu yang zahir. Ya, karena orang-orang Asy'ariyah dan yang semisalnya mereka berkata, kalian ini kelompok Mujassimah Wahhabiyah adalah kelompok yang tidak konsisten. Kalian mengatakan bahwasanya tidak boleh mentakwil sifat, harus memahami awat ayat sebagaimana datangnya. Nah, ketika ayat-ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kenapa kalian mentakwil itu sebagai ilmu? Kan begitu. Pertama kita menjawab, tidaklah kami mengatakan ayat ini ya dengan makna itu adalah ilmunya Allah, kecuali kita telah menukilkan ucapan para ulama salaf yang di sana, yang mereka lah menjadi acuan bagi kita dalam memahami Al-Qur'an dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terutama dalam masalah akidah. Ini satu hal. Hal yang kedua, ini bukanlah bentuk daripada takwil. Karena kalimat ma'a di dalam bahasa Arab itu bukanlah sesuatu yang harus seseorang itu berdekatan. Tidak harus dia bersama dari sisi zatnya. Ya, sebagaimana misalnya antum menyampaikan pesan kepada saya yang ada di Indonesia, antum yang ada di Kyoto atau yang ada di Tokyo mengatakan, ya abshir, tenang. Pokoknya kami akan selalu berjalan bersama antum misalnya. Faham? Antum berada di Jepang, ana berada di Indonesia. Antum mengatakan kami akan selalu mendukung antum, kami akan selalu bersama antum. Maksudnya apa? Apa yang difahami oleh orang? Yang difahami secara bahasa zahirnya, kami akan menolongmu, kami akan membelamu, kami akan selalu ya mengawasimu dalam segala perjuangan ini, misalkan. Jelas ya? Ini zahir daripada ayat. Dan juga misalnya kita mengatakan malam ini saya ditemani oleh apa? Oleh bulan purnama. Bulan purnama menemani kita malam ini. Apakah maknanya bahwasanya bulan purnama ada di samping kita? Atau bulan purnama dia tetap di atas kita, tetapi dia menerangi kita sekarang di sini? Tapi ini dua hal yang kedua. Jadi kalimat ma'a dalam bahasa Arab itu bukan hanya harus bergabung di situ zat, tapi dia secara bahasa maknanya menolong, membela, melihat, mengawasi dan seterusnya. Dan sisi kedua, sisi ketiga, ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah, ini merupakan jama' bainal adillah, mengumpulkan di antara dalil-dalil yang ada. Telah datang dalil dari Al-Qur'an yang sangat banyak, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dirinya berada di atas arasy, ya, yang itu menunjukkan daripada zatnya Allahur Rabbul Alamin. Sementara ayat yang semisalnya wa huwa ma'akum aynama kuntum, ini difahami adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala menjama di antara adillah. Nah, kalau seandainya Anda menafsirkan di sini Allah bersama kita, ya, maka Anda akan menolak ayat yang Allah mengkhabarkan Allah berada di atas arasy-Nya. Bisa difahami di sini? Dan keempat, kita akan terjatuh dalam pemikiran al-hululiyah al-ithihadiyah, yang mana mereka meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Bisa difahami, zatnya Allah menyatu dengan makhluknya. Jelas ya? Wa anna Allah ta'ala fawqas samawati bidhatihi mustawin ala arsy kaifa syaa. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ya. Allah beristiwa di atas arasy-Nya sekehendak dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Ulu, dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Darut Ta'arud. Yaqulu Ibnu Abdul Bar fi Tamhid, dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid, bada an dzakara qaulahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan firman Allah, ma yakunu min najwatin thalathatun illa huwa rabi'uhum, tidaklah dari orang yang tiga berbisik-bisik kecuali dia yang keempat. Siapa dia yang keempat? Allah Rabbul Alamin. Qala, nam, li'anna al-ulama as-sahabati wa tabi'in alladhi hummilat anhumu ta'wil qalu fi ta'wili hadhil ayat wa ala arshi wa ilmu fi kulli makanin wa ma khalafun fi dhalik ahadun yuhtaju fi dhalik ahadun yuhtajju biqaulihi wa ma khalafun fi dhalik ahadun yutahju biqaulihi. Taib, perhatikan baik-baik. Kata beliau rahimahullah, li'annal ulama as-sahabati wa tabi'in, dikarenakan ulamanya sahabat dan tabi'in, yang mana ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bawa kepada penafsirannya mereka. Kan seperti itu, sepakat kita semuanya? Taib, qalu, mereka para sahabat dan para tabi'in mengatakan dalam ayat ini, wa ala arsy, ala arsy, Allah berada di atas arasy-Nya, wa ilmuhu fi kulli makanin, dan ilmunya Allah berada di setiap tempat, wa ma khalafum fi dzalik ahadun yutajubik biqauli, dan siapa yang menyelisihi akan makna ini, tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan hujah ucapannya. Siapa? Ya, orang yang mereka mengatakan bahwasanya di sini Allah bersama kita, Allah berada di hati kita, zatnya Allah berada di hati kita, dan yang semisalnya, maka tidak ada satupun orang yang mentakwil dengan mana ini yang bisa dijadikan hujah ucapannya. Bisa difahami? Taib. Kita lanjutkan. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa qad thabata an Malik ibni Anas rahimahullah, dan juga telah sabit dari Imam Malik rahimahullah, di mana beliau berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu ilmuhu makanun, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, sementara ilmunya Allah itu setiap tempat, dan tidak ada yang kosong dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala tempat manapun. Tapi ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ya, dalam dan juga diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Ahmad dalam kitab Sunnah, dan Ajuri dalam kitab Asy-Syariah, dan juga selain daripada keduanya. Wa hadza katsirun anis salafi qad alimta anna amrun mujma'un alaih, dan hal yang seperti ini sangat banyak datang dari ulama salaf, dan engkau telah mengetahui inilah perkara yang disepakati oleh seluruh para imatus salaf. Taib, wa qad jama'a Allah baina ului ala arsy wa baina ilmuhu bihim fa qala huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyami thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna khabir. Perhatikan baik-baik. Kata Syekhuna Yasin rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan, telah mengkhabarkan dalam Al-Quran antara tingginya Allah di atas arasnya, ya, dengan ilmunya Allah itu ada di setiap tempatnya. Perhatikan, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, huwallazi khalaqas samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arasnya, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya dalam keadaan ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah mengetahui apa yang ada di dalam bumi tersebut dan apa yang keluar dari bumi tersebut, dan juga Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada langit tersebut. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan. Jelas sekali enggak ayatnya? Ya, dari satu sisi Allah mengkhabarkan Allah berada di atas arasnya, dari sisi lain Allah mengkhabarkan Allah mengetahui apa yang ada dalam tanah, apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Semuanya diketahui oleh Allah Rabbul Alamin. Maka sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini bukan penakwilan, tapi ini membawa ayat sebagaimana zahirnya, dan juga bersama dengan itu jama' bainal adillah, dan Allah telah mengkhabarkan sendiri penjamaan di antara dua makna tersebut. Jelas ya? Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, akhbara annahu khalaqas samawati wal ard. Allah mengkhabarkan dia telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa annahu istawa 'ala 'arsyhi, dan Allah beristiwa di atas arasnya. Wa annahu ma khalqihi yubsiru amalahum min fawqi 'arsyhi, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan makhluknya yang Allah melihat apa yang mereka amalkan dari atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq miliknya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa dhakara hadha syekhul Islam wa haqa 'alai ijma'us salaf kama fi wasitiyah, dan juga ucapan ini disebutkan oleh syekhul Islam dalam kitab Aqidah Al-Wasitiyah, dan di situ dinukilkan ijma' oleh para ulama. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, dan juga dalam oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Mas'ud berkata, wal 'arsyu 'alal ma wallahu 'alal 'arsyi wa ya'lamu a'malakum wa sanadun hasadun mauqufan. Taib, Allah subhanahu wa 'arsyu 'alal ma, arsy Allah berada di atas air, dan Allah berada di atas arsy. Bersama dengan itu Allah mengetahui amalan-amalan kalian. Bisa difahami ya? Dan sanadnya hasan itu mauquf sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud, tetapi walaupun ini adalah hadis yang mauquf, ya, maka dia dihukumi dengan marfu karena sesuatu yang sifatnya gaib, atau Abdullah ibn Mas'ud menyampaikan sesuatu apa yang beliau fahami dari ayat Al-Quran yang telah Allah khabarkan, ayat yang kita baca tadi. Jelas ya? Baik. Taib, kemudian kita baca. Wa adillatun si'atu ilmi ta'ala kathirah minha. Dan dalil-dalil menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Di antaranya firman Allah, inna Allah bikulli syai'in alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, Allah maha mengetahuinya. Dan juga Allah mengatakan, li ta'alamu anna Allah ala arsyi. Nah, taib. Astaghfirullah. Li ta'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in al-ilma. Taib. Lita'lamu, dan engkau untuk harus engkau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatunya itu Allah Maha Mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala qad ahata bikulli syai'in, dan segala sesuatu itu telah diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya Allah, bukan dengan zat-Nya Allah. Semua disebutkan ilmu, ilmu. Jelas ya? Innallaha bikulli syai'in alimun. Allah terhadap segala sesuatunya itu Maha mengetahui. Baik. Wallahu a'lam. Bissawab. Kita baca atau kita buka sesi tanya jawab? Ada pertanyaan Imam di dari enggak ada. Taib. Nah, kita lanjut. Taip, Mas Anom, kita lanjut. Suaranya nggak kedengaran. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Kita baca lagi sedikit lagi ya. Ini enggak panjang nih. Tipe pembahasan inilah pembahasan yang sudah pernah kita bahas. Tipe saya baca cepat. Qala rahimahullah la yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kaifa walima ila syaka fillah tabaraka wa ta'ala. Jangan seseorang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bagaimana dan kenapa, kecuali orang-orang yang mereka ragu terhadap Allahur Rabbul Alamin. Wahada la yakunu illa mimman qaddama aqlu wa ra'yuhu aw qaddama ara'i islafihi al-munharifin aw istikhdamul qiyas al-fasid faja'ala dhalik wal asl al-haq al-hakam lam ya'ba bi kitabi rabbih wa la bi sunnati nabih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah illa ma waqafa huwa hawahu. Taib, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi nam wa qalbi wa ja'ala ala basirihi ghishawatan faman yahdihi. Taib, man faman yahdihi mimba'dillah. Taib, perhatikan baik-baik. Hadza la yakunu ila mimman qaddama aqlahu wa ra'yuhu. Tidaklah orang yang mereka bertanya tentang lima wa kaifa kecuali orang-orang yang dia telah mengedepankan akalnya dan pikirannya, dan dia lebih mengedepankan pemikiran orang-orang yang telah mendahuluinya dari orang-orang yang menyimpang dan yang sesat, ya, atau orang-orang yang mereka menggunakan kias yang fasid, sehingga mereka menjadikan asal ini sebagai hukum. Bagaimana sifat Allah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, inilah awal munculnya pertanyaan yang kemudian mereka mendatangkan dengan ta'wilat. Mereka datang dengan tahrif dan semisalnya. Wala ya'ba bi kitabi rabbih, dan mereka tidak peduli dengan kitabnya Allah, dan mereka juga tidak peduli dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tidaklah mereka memahami kecuali apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah kau melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya, sesembahannya, hawa nafsunya, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan mereka di atas ilmu, yang Allah Subhanahu wa taala telah menutup pendengaran mereka, hati mereka, dan menjadikan ya pandangan mereka itu ghisyawah, kesesatan. Ya. Taib, dan siapa yang bisa memberikan hidayah setelah hidayah itu datang dari Allah? Kalau seandainya Anda tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka siapa yang akan memberikan petunjuk kepada Anda? Kan seperti itu. Dan juga Allah mengatakan wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Ya, dan juga Allah mengatakan jangan kau mengikuti hawa-hawa kaum yang mereka telah tersesat sebelum mereka, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan orang, dan mereka telah sesat daripada jalan yang lurus. Fal'uqul wal'ara la tantahi ila hadal ilmi wa la tudrikuhu. Akal manusia, pikiran manusia tidak akan sampai untuk memahami ilmu ini. Mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Ya, karena ilmu manusia itu terbatas, pikiran manusia itu terbatas. Maka ketika itu adalah hal yang terbatas, tidak ada yang kita jadikan sebagai acuan kecuali hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana al-wajib al-iktifa wal-iktifa bil-kitab iktifa wal-iktifa bil-kitab was-sunnah ala tariqatis salaf al-ummah. Ya, maka wajib bagi kita al-iktifa. Iktifa maksudnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Iktifa mencukupi dengan Al-Kitab dan Sunnah. Jadi kalau memakai huruf qaf itu mengikuti, kalau ik pakai huruf kaf itu mencukupi. Ya, mencukupi dengan kitab dan sunnah di atas jalannya salafah, salaf al-ummah. Salafnya umat ini dari kalangan sahabat Rasulullah dan juga dari kalangan para tabi'in. Nah, wallahu alam bisawab, dan insyaallah pembahasan selanjutnya tentang kalamullah. Ya, pembahasan selanjutnya tentang kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, dan pembahasan yang sudah kita lewat dalam kitab-kitab sebelumnya, maka kita baca cepat, yang cepat kita baca cepat. Ya, wallahu alam bisawab. Suara Mas Anom di saya tidak ada suaranya. Tempat Imam ada suaranya, Bang? Putus ya? Nah, di tempat lain ada suaranya enggak? Oh, baik. Di Anda enggak kedengaran suaranya nih. Para Mas Anom dan suara Ustaz terdengar. Terus di studio saya juga, yang admin studio juga enggak kedengaran suaranya. Kedengaran enggak? Oh, kedengaran. Oh, udah. Coba tes lagi Mas Anom. Tes, Ustaz. Kedengaran, Ustaz. Bismillah. Wah, kok ada suara. Enggak ada suara, Ustaz. Coba Imam besarin suaranya. Bisa enggak kedengaran? Oh, tip sebentar. Nah, terus. Mas Anom coba tes. Ah, ya, udah. Oke. Okay. Ada, Afwan. Ya. Ya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi kali ini. Silakan Imam sekarang kalau ada pertanyaan, mungkin ada satu atau dua pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Silakan langsung saja meng-unmute mikrofonnya. Ini sudah ada pertanyaan Ustaz. Apa yang dimaksud dengan cahaya Allah Ustaz yang tadi di penafsiran tadi Ustaz? Kenapa sebagian kelompok memahami cahaya Allah itu di atas arsy Ustaz? Pertama, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, seseorang ketika dia menggunakan akalnya di dalam menolak sifat-sifat Allah dan dengan maksud dan tujuan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menggunakan akal-akal mereka. Nah, ketika mereka gunakan akalnya mereka, ya ibaratnya ada yang kita bisa fahami apa maksudnya, ada yang kita tidak bisa memahami apa maksudnya dia. Ya, dari zahir apa yang kita baca dari maksud dari ucapan mereka adalah muncul cahayanya Allah di situ. Ya, muncul cahayanya Allah di atas arasy, dan Allah bukan berada di atas arasnya, tapi hanya cahayanya Allah saja yang ada di atas arasy. Tujuannya apa? Tujuan mereka ingin memahami, beriman dengan ayat Al-Qur'an, tetapi dia fahami dengan akalnya. Dan ketika kita tidak memahami apa maksud dari ucapan dia secara gamblang dan jelas, maka seperti kata Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, ya aku tidak akan sedih ketika aku tidak memahami ucapan manusia, tetapi aku akan sedih ketika aku tidak memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Ya, jadi wallahu alam mungkin maksudnya ketika ada sesuatu tempat yang hanya nampak cahayanya saja. ya. Tapi sesuatu yang lain enggak nampak, cuman cahayanya nampak di situ, itu maksudnya cahaya Allah bukan Allah. Ini salah satu juga dari bentuk penakwilan. Ya, yang mereka menggunakan akal-akal mereka. Tujuannya intinya pokoknya jangan Allah di atas aras. Jangan zatnya Allah di atas aras, tapi yang lainnya enggak ada masalah, aras. Cahayanya Allah nanti kadang dibilang, atau terkadang dibilang perbuatannya Allah. Nah, kalau seandainya perbuatan Allah sesuatu itu, ya zat itu akan lengket dengan apa yang disifati dengannya. Kan seperti itu. Ya law kana min indi ghairillah lawajidu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya sesuatu itu datang bukan dari sisi Allah, maka yang namanya akal itu akan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dan mungkin pertanyaan terakhir untuk kali ini. Kenapa para ulama begitu serius membantah kelompok yang tidak memahami bahwa Allah di atas arsy? Apakah ada konsekuensi berat jika kaum muslimin tidak paham bahwa Allah itu di atas arsy? Tep. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita mereka sangat fokus dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan tentang pembahasan akidah tentang zatnya Allah, ya dalam pembahasan cebok dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kanan, tidak dengan tulang belulang, maka kita akan dapatkan para ulama mereka menyebutkan dalam semua bab fikih. Di Sahih Bukhari kita dapatkan, di Sahih Muslim kita dapatkan, di Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i kita dapatkan. Di buku-buku fikih para ulama kita akan dapatkan pembahasan tentang bagaimana cebok di toilet, karena itulah ilmu. Tebok dengan tangan kanan, karena itu ilmu yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, apalagi tentang pembahasan istiwa adalah pembahasan yang datang bukan hanya satu ayat, tetapi datang beraneka ragam bentuk ayat dan beraneka ragam hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ternukilkan tidak hanya dari seorang sahabat tetapi dari beraneka ragam atau dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal. Ya, sehingga ini bukan perkara yang sepele, perkara pokok dalam agama. Dan perkara yang kedua, kenapa para ulama terkadang mereka banyak menyebutkan masalah ini juga? Karena banyaknya orang-orang yang mereka menolak sifat ini di tengah-tengah banyaknya dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga agar manusia itu tidak tersesat daripada jalan yang lurus, agar mereka tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka para ulama kita mereka hirs, mereka sangat bersemangat untuk menerangkannya. Walaupun dari sisi zaman dan masa itu akan berbeda-beda. Ya, terkadang ketika kita membaca buku para ulama membahas sebuah masalah sekedar lewat saja. Ada sebagian ulama terkadang ketika membahas sebuah permasalahan itu secara mendetail mereka membahas. Kenapa? Karena mungkin di zaman itu syubhat yang muncul tentang permasalahan ini lebih banyak. Nah, ketika muncul banyak syubhat, banyaknya ahlul batil yang menyebarkan kebatilan tersebut, sehingga mereka apa? Fokus dengan pembahasan-pembahasan tersebut untuk menjaga akidah muslimin agar mereka tidak tersesatkan. Dan apa konsekuensinya? Konsekuensinya berat. Ya, telah ternukilkan dari Ibnu Khuzaimah rahimahullah, orang yang mereka menolak ya istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy setelah datang kepadanya dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya dia menolak mentah-mentah ya, dan tidak maksudkan dengan mentakwil. Kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, kalau dia mati dan dikuburkan di pemakaman muslimin ya, dan jenazahnya itu dibuang ya di tong sampah ya, kalau seandainya pun dikubur supaya tidak mengganggu baunya dari bau muslimin. Silakan baca ucapan Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam permasalahan ini. Dan Ibnu Khuzaimah adalah ulama dari ulama Syafi'iyah. Ya, karena dia telah menolak sekian banyak ayat Al-Qur'an. Dia menolak sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti yang kita sebutkan, ada yang mereka menolak dari sifat istiwa karena memang mu'anid, ada di antara mereka yang mereka menolak sifat istiwa dengan maksud mentakwil. Mentakwil dengan akal mereka dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya itu hari Kamis pukul yang sama. Ustaz, apakah saya boleh minta satu permintaan Ustaz? Tadi disebutkan ya. Syekh Yasin menyebutkan ada 18 pendapat tentang arsy Ustaz yang menyimpang Ustaz. Apakah kita perlu membahas itu atau itu materi tidak, yang tidak perlu. Sebenarnya kita tidak perlu karena kita cukup 1-2 orang, 1-2 pendapat saja itu sudah mencukupi. Ya, yang paling penting bagaimana kita memahami apa itu arasy secara makna yang sahih dari pendapatnya para ulama. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup Ustaz. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.